Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian rutin mengkaji kitab At-Tafsir wal-Muyassar, dan pembahasan kita dari kitab ini masih dalam tafsiran dari Quran Surat An-Nisa, yang kali ini kita mulai dari ayat ke-24. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi as-samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wal muhsanaatu minan nisaa'i illa ma malakat aymaanukum. Kitaaballahu 'alaikum wa uhilla lakum ma waraa'a dzaalikum an tabtaghuu bi amwaalikum muhsiniina ghaira musaafihiin. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ. Diharamkan bagi kalian menikahi wanita-wanita yang sudah bersuami. Keharamannya mutlak, dalam artian tanpa ada pengecualian sedikit pun. Haram bagi kita laki-laki menikahi wanita yang sudah bersuami. Illa ma malakat aymanukum, kecuali budak-budak yang kalian miliki hasil dari tawanan perang. Kitaballah 'alaikum, ini adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kalian. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kalian selain itu. Kalian mencari wanita dengan harta benda milik kalian, wanita yang baik-baik, wanita yang merdeka untuk kalian nikahi. Ghairu musafihin, bukan wanita yang suka melakukan perbuatan yang keji. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. Kemudian wanita-wanita yang kalian telah bersenang-senang dengannya, maka berikanlah kepada mereka maharnya sebagai sebuah kewajiban. Bersenang-senang dalam artian setelah adanya proses pernikahan. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah. Kemudian tidak ada dosa bagi kalian terhadap sesuatu yang kalian sudah saling rela di dalamnya setelah menunaikan mahar yang wajib. Seorang laki-laki ketika menikahi seorang wanita, wajib bagi si laki-laki ini menyerahkan mahar. Kemudian mahar itu boleh digunakan untuk keduanya, bisa ditambah lagi dengan pemberian yang lain, atau mahar itu bisa saja digunakan oleh suami. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tafsiran dari ayat ini, wa yuhramu alaikum nikahul mutazawwijat minan nisa illa man sabbaitum minhunna fil jihad. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa diharamkan bagi kalian menikahi wanita-wanita yang sudah bersuami, kecuali mereka-mereka yang telah menjadi tawanan dalam jihad. Ada beberapa orang wanita kafir yang menjadi tawanan kaum muslimin, boleh untuk kita menikahinya sekalipun mereka telah mempunyai suami. Di dalam syariat Islam mereka diistilahkan dengan sabaya, tawanan-tawanan perang. Fa innahu yahillu lakum nikahahunna. Yang demikian halal bagi kalian untuk menikahinya. Ba'da istibra'i arhamihinna bihaidhatin. Setelah rahim-rahim mereka benar-benar terbebas dengan adanya haid. Dalam artian, dengan catatan wanita-wanita tersebut tidak sedang hamil. Kataballah alaikum tahrima nikahi haula wa ajaza lakum nikaha man siwahunna mimma ahallahu Allahu lakum an tatlubu bi amwalikumul iffata an iqtiramil haram. Ini adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kalian, yaitu diharamkannya menikahi mereka, wanita-wanita yang telah bersuami, dan dibolehkannya bagi kalian menikahi wanita-wanita selain itu yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan bagi kalian. Di mana dengan itu kalian mencari kesucian daripada melakukan perbuatan yang haram. Qala famastamta'tum bihi minhunna bin nikahis sahih fa'atuhunna muhurahunna allati faradallahu lahunna alaikum. Kemudian di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa famastamta'tum bihi minhunna, wanita-wanita yang kalian telah bersenang-senang dengannya melalui pernikahan yang sah, maka berikan kepada mereka maharnya yang memang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Jadi di ayat ini pertama Allah menjelaskan soal keharaman menikahi wanita-wanita yang sudah bersuami. Yang kedua, boleh menikahi wanita-wanita yang menjadi tawanan perang. Yang ketiga, ya, wajib bagi laki-laki untuk menyerahkan apa? Mahar kepada wanita-wanita yang dinikahinya. Wala itsma 'alaikum fima tamma at-taradhi bihi bainakum min az-ziyadati aw an-nuqsani fil mahar. Kemudian tidak ada dosa bagi kalian dalam hal yang kalian sudah saling rela di dalamnya terkait dengan mahar, baik itu penambahan mahar tersebut atau pengurangan mahar tersebut. Jadi kalau kita sudah serahkan mahar ya kepada wanita yang kita nikahi, mahar tersebut setelah dimiliki oleh istri kita ya, maka boleh saja kita kalau mau ngasih hadiah yang lain ya, kalau kita mau ngasih hadiah yang lain selain mahar. Atau bisa saja istri kita menyerahkan mahar itu kembali kepada kita dalam bentuk pemberian. Ya. Jadi intinya boleh kita gunakan sama-sama mahar tersebut. Ba'da thubutil faridhah. Setelah mahar itu benar-benar telah tertunaikan. Inna Allah Ta'ala kana aliman bi umuri ibadihi hakiman fi ahkamihi wa tadbirihi. Kemudian di akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala urusan hamba-hambanya, Maha bijaksana dalam segala hukumnya dan pengaturannya. Nah, jadi ada tambahan keterangan, yaitu soal bolehnya ya, bagi suami memberikan sesuatu sebagai tambahan dari mahar yang telah ditetapkan ya. Dan juga boleh menggunakan mahar tersebut untuk kepentingan bersama. Nah, yang penting ada saling rela. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-25. Qala wa man lam yastati' minkum taulan an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidhati akhdan fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati min al'adhab dhalika liman khashiya al'anata minkum wa an tasbiru khayran lakum wallahu ghafurur rahim. Bagi siapa di antara kalian yang tidak memiliki kemampuan dalam hal pembelanjaannya. Maksudnya tidak memiliki kemampuan dalam hal memberikan mahar untuk bisa menikahi wanita-wanita yang beriman yang merdeka. Famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat, maka boleh bagi kalian untuk menikahi budak-budak wanita yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui keimanan kalian, sebagian kalian dari sebagian yang lain. Oleh karena itu, fankihuhunna, boleh ya, untuk menikahi mereka dengan seizin tuan mereka, tuan dari budak-budak wanita yang mukminah tadi. Wa'atuhunna ujurahunna, dan tetap berikan kepada mereka maharnya dengan cara yang baik. Muhsanatin ghairu musafihat, budak-budak wanita yang mukminah itu adalah budak-budak wanita yang baik, bukan budak-budak wanita yang suka melakukan perbuatan keji, dalam hal ini zina. Bukan juga termasuk wanita-wanita yang memiliki laki-laki sebagai peliharaannya. Ini catatan-catatan yang harus diperhatikan. Pertama, bagi siapa yang tidak memiliki mahar untuk bisa diberikan kepada wanita yang mukminah yang merdeka ya, untuk dapat menikahinya, maka boleh menikahi budak-budak wanita yang beriman ya. Tapi dengan catatan, pertama, seizin tuannya. Kemudian yang kedua, harus tetap memberikan mahar kepadanya. Yang ketiga, budak-budak wanita tersebut adalah budak-budak wanita yang memang baik-baik, tidak dikenal pelaku maksiat, pezina. Tidak juga dikenal sebagai budak-budak wanita yang punya laki-laki sebagai peliharaannya. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Kemudian jika budak-budak wanita yang mukminah itu telah dinikahi, lalu ada di antara mereka yang melakukan perbuatan keji, maka mereka berhak mendapatkan setengah dari hukuman yang diberikan kepada wanita-wanita yang merdeka yang melakukan perbuatan keji. Dzalika liman khasyial 'anati minkum. Kemudian kata Allah, kebolehan menikahi budak-budak wanita itu khusus bagi siapa saja yang khawatir, ya, khawatir ditimpa kesulitan dalam hidupnya. Wa antasbiru khairul lakum. Namun demikian, jika kalian sabar, kata Allah, maka itu jauh lebih baik bagi kalian. Kalau memang belum punya mahar, ya, maka sebaiknya apa? Bersabar. Sebaiknya bersabar. Tapi kalau tidak bisa bersabar, takut jatuh dalam perbuatan keji seperti zina, maka boleh menikahi siapa? Budak-budak wanita yang beriman. Tapi dengan catatan-catatan yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, qala wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsiran dari ayat ini, qala wa man la qudrata lahu ala muhuril harairil mu'minat falahu an yankiha ghairahunna. Ini dia. Kata Allah di ayat ini, barang siapa yang tidak punya kemampuan untuk bisa mendatangkan mahar agar dapat menikahi wanita-wanita merdeka yang mukminah, maka boleh baginya menikahi wanita-wanita yang lain, dalam hal ini budak-budak, ya, tapi yang beriman, yang baik, ya, bukan budak-budak wanita yang suka melakukan perbuatan keji. Qala falahu an yankiha ghairahunna min fatayatikumul mu'minat al mamlukat wallahu ta'ala huwal alimu bihaqiqati imanikum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui hakikat keimanan kalian, sebagian kalian dari sebagian yang lainnya. Fatazawwajuhunna bimuwafaqati ahlihinna. Maka kata Allah di ayat tadi, kalau kalian hendak menikahi budak-budak wanita yang mukminah, hendaknya itu dilakukan seizin tuannya. Karena tidak ada budak zaman dulu, melainkan pasti punya tuannya, punya majikannya. Nah, wa'atuhunna muhurahunna ala ma taradaitum bihi anti binafsim minkum. Kemudian, hendaknya diberikan kepada mereka budak-budak tersebut maharnya, ya, sesuai dengan yang disepakati, anti binafsim minkum, dalam keadaan suka rela. Muta'affifatun 'anil haram ghairu mujahiratin bizzina. Budak-budak wanita tersebut hendaknya budak-budak wanita yang memang menjaga kesucian dirinya dari perbuatan-perbuatan yang haram dan tidak suka melakukan perbuatan zina. Wala musirrat bihi bittikhadhi al-ahilla. Bukan juga budak-budak wanita yang dikenal punya laki-laki sebagai piaraannya. Fa idza tazawwajna wa ataina bi fahishati zina fa 'alaihinna min al had. Kemudian kata Allah di ayat itu, kalau kalian menikahi budak-budak wanita tersebut lalu ternyata budak-budak itu melakukan perbuatan zina, maka mereka budak-budak itu berhak mendapatkan hukuman, ya, berhak mendapatkan apa? Hukuman. Wa huwal jaldu la raj. Hukumannya apa? Hukumannya adalah dicambuk. Ya. Hukumannya dicambuk, bukan hukuman rajam. Nisfu ma 'alal harair. Namun hukumannya setengah dari hukuman yang ditetapkan bagi wanita-wanita merdeka yang melakukan perbuatan keji. Kalau wanita-wanita yang merdeka yang melakukan perbuatan keji seperti zina, hukumannya adalah 100 kali cambuk. Berarti kalau budak-budak wanita yang mukminah yang melakukan perbuatan keji, hukumannya adalah setengahnya. Berapa setengahnya? 50 kali cambuk. Ya. Nah. Qala wa syaqqa 'alaihi as-sabr 'anil jima. Nah. Qala wa huwal jaldu lar rajmu nisbu ma 'alal harair. Qala dhalika alladhi ubiha min nikahil ima bisifatil mutaqaddimah innama ubiha liman khafa ala nafsihi alwuqufiz zina. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kebolehan menikahi budak-budak wanita yang mukminah dengan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi itu hanya berlaku bagi siapa saja yang takut dirinya jatuh dalam perbuatan zina. Ya. Wasyaqqa 'alaihi sabral jim anil jima, dan berat baginya untuk bisa bersabar dari melakukan hubungan badan. Jadi khusus bagi orang-orang yang seperti ini keadaannya. Wasabru 'an nikahil ima ma'al iffah aula wa afdal. Namun Allah juga menegaskan bahwa bersabar, ya, bersabar sehingga tidak menikahi budak-budak wanita, ya, dengan tetap menjaga kesucian itu jauh lebih afdol. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan solusi, ya, bagi siapa yang syahwatnya besar, kemudian tidak memiliki kemampuan untuk menikah, apa solusinya? Saum, ya. Solusinya adalah saum. Solusinya adalah berpuasa. Nah, jadi kalau memang tidak punya kemampuan untuk bisa menghadirkan mahar, maka bersabar itu jauh lebih baik. Tapi kalaupun tidak bisa bersabar, takut jatuh dalam perbuatan zina, boleh menikahi budak-budak wanita yang mukminah dengan sifat-sifat dan catatan-catatan yang tadi disebutkan. Baik. Wallah ta'ala ghafurun lakum rahimun bikum idza adina lakum fi nikahihinna indal 'ajzi an nikahil harair. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah Maha mengampuni kalian, rahimun bikum, Maha penyayang terhadap kalian, di mana Allah Azza wa Jalla tetap mengizinkan kalian untuk menikah sekalipun dalam kondisi kalian tidak mampu, ya. Allah tetap mengizinkan apa? Menikah bagi kalian sekalipun dalam kondisi kalian tidak mampu. Nah, tidak mampu dalam artian tidak mampu menikahi wanita-wanita yang merdeka. Baik. Berikutnya ayat yang ke-26. Yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kalian dan memberi petunjuk kepada kalian jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang sebelum kalian. Wa yatuba 'alaikum, dan Allah senantiasa mengharapkan taubat dari kalian. Wallahu 'alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tafsirannya, yuridullah ta'ala bihadihi tashri'at an yuwaddiha lakum ma'alima dinihi al-qawim wa syar'ihi al-hakim wa yadullakum an turuqil anbiya was-salihin min qablikum fil halali war haram. Di ayat ini Allah menyatakan bahwa Allah ingin menjelaskan kepada kalian soal syariat-syariat yang telah ditetapkannya. Dan Allah ingin menjelaskan kepada kalian soal ma'alima dinihi al-qawim, kemuliaan-kemuliaan agamanya yang lurus. Wa syar'ihi al-hakim, dan syariatnya yang bijaksana. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ingin menunjukkan kepada kalian jalan para anbiya dan orang-orang soleh sebelum kalian terkait dengan hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram. Jadi ini sebagai salah satu dari sekian bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Soal pernikahan diatur dengan sedemikian jelasnya, ya, dari mulai ayat yang ke-24 tadi, atau bahkan sebelumnya ayat yang ke-23, ada pihak-pihak di mana diharamkan bagi kita untuk menikahinya, Sampai kemudian di ayat yang ke-24 kita diharamkan menikahi wanita-wanita yang sudah bersuami, kecuali menikahi wanita-wanita hasil rampasan perang atau tawanan perang. Nah, kemudian Allah juga jelaskan kalau kalian tidak punya kemampuan dalam hal mahar untuk bisa menikahi wanita-wanita yang merdeka, maka boleh menikahi budak-budak wanita yang beriman dengan syarat-syaratnya. Semuanya ini ya di ayat yang ke-26 dijelaskan bahwa ini dalam rangka menjelaskan kepada kalian bahwa Allah itu ingin memberikan petunjuk kepada kalian soal jalan yang telah dilalui oleh orang-orang sebelum kalian. Siapa orang-orang sebelum kalian? Para anbiya dan orang-orang soleh. Ya. Yuridullah liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wa yatub alaikum birrujubikum ila ta'at. Allah sangat ingin kalian bertaubat. Birrujubikum ila ta'at, yaitu dengan kembalinya kalian kepada ketaatan. Wa huwa subhanahu alimum bima yasluhu sya'na ibadihi hakimun fima syara'ahu lakum. Maka intinya Dia Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala hal yang bermaslahat bagi urusan-urusan hambanya. Ya. Apapun yang bermaslahat diketahui oleh Allah, kemudian Allah jelaskan kepada hamba-hambanya termasuk kita. Maka patut bagi kita untuk bersyukur Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita, ya, sehingga kita berada di atas agamanya yang lurus ini, yang syariatnya super lengkap, ya, super lengkap. Nah, gak ada satu masalah pun yang kita butuhkan melainkan ada jawabannya di dalam agama ini. Nah, dari masalah yang paling kecil sampai masalah yang paling besar. Nah, karena Allah maha mengetahui apa yang bermaslahat bagi urusan hamba-hambanya. Dan selain itu, syariat-syariat yang ditetapkannya pun penuh dengan kebijaksanaan. Ya, penuh dengan kebijaksanaan. Coba kita ingat kembali ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Apalagi kalau bukan di dalamnya terdapat nilai-nilai kebijaksanaan. Oleh karenanya Allah akhiri ayat ini dengan alimun hakim, maha mengetahui. Mengetahui soal apa? Soal segala hal yang bermaslahat bagi hamba-hambanya. Allah tahu. Kemudian hakim, Allah maha bijaksana. Artinya semua yang ditetapkan itu penuh dengan kebijaksanaan, kebaikan. Gak ada paksaan sedikit pun. Ya, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin ya, memberikan kemudahan kepada kalian dan tidak menginginkan adanya kesulitan bagi kalian. Inna hadaddin yusrun, kata Nabi SAW. Agama ini adalah agama yang mudah. Nah. Jadi hakimun fima syara'ahu lakum, bijaksana dalam segala hal yang telah disyariatkannya untuk kalian. Tayyib. Selanjutnya ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Ini juga peringatan dari Allah. Peringatan agar apa? Agar kita fokus memperhatikan apa yang telah disyariatkan oleh Allah, jangan sampai tergoda dengan propaganda-propaganda yang menyesatkan. Ya, nampak memang ada banyak kemudahan di dalamnya, bahkan kesenangan, tapi hasil akhirnya mencelakakan dan membinasakan. Kata Allah, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah ingin agar kalian kembali kepadanya. Wa yuridu alladhina yattabi'una syahawat, adapun orang-orang yang selalu mengikuti syahawatnya, mereka ingin agar kalian berpaling sejauh-jauhnya. Nah. Jadi, jangan tertipu. Ya. Soal nikah, soal menyalurkan keinginan syahwat, ada aturannya di dalam Islam. Pegang kuat-kuat. Ini saja cukup bagi kalian. Jangan kemudian mengikuti orang-orang yang sukanya mengumbar apa syahwat secara bebas. Kenapa? Karena mereka ingin agar kita itu berpaling sejauh jauhnya. Nah. Wallahu yuridu an yatubu alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Tafsirannya, wallahu yuridu an yatubu alaikum wa yatajawaz an khatayakum. Allah menegaskan bahwa Allah ingin agar kalian kembali kepadanya, bertaubat kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ingin mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Allah ingin mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Allah buka pintu taubat, itu artinya Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Ya, makanya dibuka pintu taubat. Ya. Nah. Bahkan di dalam hadis Allah membentangkan tangannya, ya kan? Di waktu malam. Liyatuba musi'an nahar, agar orang-orang yang berbuat dosa di siang hari itu bertaubat, kemudian Allah terima taubatnya. Di siang hari pun demikian. Ya. Allah membentangkan tangannya. Memberi kesempatan ya, bagi orang-orang yang hendak bertaubat dari kesalahan yang dilakukan di malam hari. Nah. Qala wa yuridu alladhina yanqaduna li syahawatihim wa maladzatihim an tanharifu 'aniddin inhirafan kabira. Sedangkan orang-orang yang tunduk kepada syahwatnya, memperturutkan hawa nafsunya, selalu mengikuti kelezatan-kelezatannya, antan harifu, mereka ingin agar kalian berpaling ya, aniddin, dari agama ini, inhirafan kabira ya, berpaling sejauh-jauhnya. Nah. Maka waspada, jangan terpedaya dengan ajakan-ajakan kepada kebebasan ya, kebebasan dalam memperturutkan hawa nafsu ya, ajakan-ajakan untuk mempropagandakan seks bebas ya, atau apapun itu namanya. Nah, ingat bahwa mereka itu ingin agar kita berpaling sejauh-jauhnya ya, meninggalkan syariat Allah Azza wa Jal. Nah, tidak ada hubungan seks di luar nikah ya, gak ada. Itu propaganda ateis. Nah, ayat yang ke-28 berikutnya. Yuridullah an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin memberi keringanan kepada kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi Allah itu Maha tahu tentang kita, karena yang menciptakan kita adalah Allah. Kita makhluk yang lemah. Maka Allah ingin memberikan keringanan. Nah, segala syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Siapa yang paling tahu tentang kita kalau bukan Allah? Karena Allah yang menciptakan. Seperti kalau kita membuat sesuatu, maka sesuatu yang telah dibuat itu kita yang paling tahu. Ya. Kita tahu kelemahannya di mana. Ya, kita tahu kelebihannya di mana. Allah Subhanahu wa taala sangat tahu tentang keadaan kita. Ya. Jadi di sinilah letak di mana kita harus sadar. Jangan merasa berat dengan segala syariat yang ditetapkan oleh Allah, karena Allah Maha tahu tentang kita. Ya. Jangan merasa berat, jangan merasa wah. Ya, enggak bisa, enggak mampu. Nah, Allah Maha tahu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Tafsirannya, yuridullah ta'ala bima syara'ahu lakum at-taisir. Lihat. Allah ingin memberikan kemudahan kepada kalian dalam segala hal yang telah disyariatkannya. Jadi syariat Islam itu mudah. Syariat Islam itu tidak berat. Mudah. Gak ada alasan bagi kita untuk kemudian memilih-milih. Ya. Milih yang paling ringannya, tinggalkan yang beratnya. Wah, ini kayaknya gak bisa nih, lakukan dulu yang lain. Nah, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, totalitas. Ya. Gak boleh membeda-bedakan antara satu syariat dengan syariat yang lainnya. Dan tidak ada istilah syariat di zaman sekarang atau salah satu syariat yang Allah tetapkan di zaman sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Gak ada. Gak ada istilah seperti itu. Ya. Kalau dulu A, maka sampai kiamat pun akan tetap A, gak berubah. Ya. Karena ini dia prinsipnya. Ya. Ini prinsipnya. Syariat yang Allah tetapkan itu mudah bagi kalian. Qala wa adamu tasydid alaikum. Allah ingin memberi kemudahan. Wa adamu tasydid alaikum, dan tidak ingin memberatkan kalian. Ya. Li'annakum khuliqtum du'afa. Karena kalian diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Nah. Jadi dua ayat ini, 27-28, sebagai penegasan kembali, ya, dari beberapa ayat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, memotivasi kita, ya, agar tunduk, patuh, taat, tidak keluar dari syariat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta benda di antara kalian dengan cara batil, kecuali melalui proses tijaroh, di mana dibangun tijaroh tersebut di atas dasar saling rela atau ridho. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bikum rahima, maha penyayang terhadap kalian. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua hal. Yang pertama, larangan memakan harta dengan cara yang batil, enggak boleh. Dengan cara yang batil dalam artian mendapatkan harta dari jalan yang haram. Enggak boleh. Dengan cara merampok, merampas, gosob dan yang lainnya. Nah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, melalui proses riba sama masuk kategori, ya, al-akl amwal bil batil, memakan harta dengan cara yang batil. Nah, kemudian yang kedua, larangan membunuh diri sendiri. Ya. La wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Nah, hukumnya haram. Maka para ulama sepakat kalau bunuh diri itu hukumnya apa? Haram. Ya. Bunuh diri hukumnya haram. Nah, dengan cara apapun. Dan dengan alasan apapun. Ya. Tafsirannya qala, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bisyar'ihi la yahillu lakum an ya'kula ba'dukum mala ba'din bighairi haqqin wa la yahillu lakum illa an yakuna wafqa syar'i illa an yakuna wafqa syar'i wal kasbal halal antaradin minkum. Allah menyeru orang-orang yang beriman di ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariat-syariatnya. La yahillu lakum, tidak halal bagi kalian, sebagian kalian memakan harta milik sebagian yang lain dengan cara yang tidak benar, artinya dengan cara yang batil. Illa an yakuna wafqa syar'i, kecuali ya, sesuatu yang berlaku disepakati oleh syariat, ya, wal kasbal halal antaradhi minkum, dan usaha yang halal di atas landasan saling ridha di antara kalian, nah, seperti tijarah, ya, berniaga, berdagang. Seseorang punya barang, temannya punya uang, terjadi pertukaran. Nah, ini hal yang halal, kasbul halal. Ini dibolehkan, sekalipun ada unsur memakan harta milik sesama, ya kan? Yang punya uang bisa memiliki barang yang dimiliki oleh apa temannya, temannya juga bisa mendapatkan apa uang. Nah. Terus seperti itu. Ini sesuai dengan syariat. Ini termasuk kasbul halal dan dilakukan secara sukarela, ridho. Nah, suka sama suka. Wala yaqtul ba'dukum ba'dha. Kemudian Allah juga menghimbau agar jangan sampai sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya. Sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya, melakukan pembunuhan tidak boleh, ya, membunuh diri sendiri juga tidak boleh, ya. Fatahliku anfusakum, sehingga kalian menjadi binasa, birtika bimaharimillah wa ma'asi, oleh karena melakukan hal yang diharamkan oleh Allah dan hal yang maksiat. Inna allaha kana bikum rahiman fi kulli ma amarakum bihi wa nahakum anhu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang kepada kalian dalam segala apa yang telah diperintahkannya kepada kalian dan dalam apa yang telah dilarangnya untuk kalian. Nah. Jadi haram menggunakan harta milik orang lain dengan cara yang batil, kemudian haram melakukan bunuh diri, dan haram membunuh sesama muslim. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-30, wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Barang siapa yang melakukan semua itu, ya, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kemudian melakukan pembunuhan atau bunuh diri, 'udwanan wa dulman, dalam keadaan melampaui batasan dan penuh dengan kezaliman, fasaufa nuslihi nara, kata Allah, pasti akan kami masukkan ia ke dalam neraka, dan itu amatlah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena segala sesuatu tentu saja ada perhitungannya, ya, jangankan antara kita sebagai makhluk dengan Allah, ya, sesama makhluk pun dalam segala hal pasti ada perhitungannya. Nah, tafsirannya, wa may yartakib ma nahallahu anhu min akhdil mal al haram kas-sariqah wal ghasab wal ghish mu'tadiyan mutajawizan hadd asy-syar'i fa sawfa yudkhiluhu Allahu naran yuqasi harraha wa kana dhalika 'ala Allahi yasir. Wa may yartakib ma nahallahu anhu, Allah memberikan ancaman di ayat ini bahwa bagi siapa yang melakukan hal yang telah Allah larang. Apa itu? Min akhdi al-malil haram. Mengambil harta dengan cara yang haram. Seperti apa? Mencuri, gosob, wal-ghish, menipu, ya, mencuri, kemudian gosob, gosob memakai barang milik orang lain tanpa izin, kemudian menipu, ya, melampaui batasan apa yang telah Allah syariatkan, fasaufa yudkhiluhullahu naran, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memasukkannya ke dalam neraka. Yuqasi harraha, ia akan merasakan panasnya api neraka tersebut. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan itu sesuatu yang mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ayat harus selalu kita ingat, ya, harus selalu kita ingat bahwa segala sesuatu itu pasti ada perhitungannya. Nah, wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi naran wa kana dzalika 'alallahi yasira. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.